ya. Kita akan melanjutkan pembahasan risalah Khamsa wasiyatan min wasaya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. 55 wasiat dari wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui dan mempelajari bersama wasiat yang keempat. Untuk itu kali ini kita akan lanjutkan masuk ke wasiat yang kelima. Al-wasiyatu al-khamisatu fadlus sujudi lillahi ta'ala. Wasiat kelima adalah tentang keutamaan sujud kepada Allah Ta'ala. Ada beberapa hadis yang berhubungan dengan wasiat ini. Antara lain, yang pertama, An Mi'dan Ibni Abi Talha, dari Mi'dan bin Abi Talha rahimahullah. Mi'dan bin Abi Talha ini seorang tabi'in. Qala laqitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pernah berjumpa dengan Thauban, budak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqultu, kemudian saya katakan kepadanya, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihi al-jannata. Tolong kabarkan kepadaku suatu amalan, kalau aku mengerjakannya Allah akan memasukkanku ke surga. Au qala qultu bi ahabbil a'mal ilallah, atau disebutkan dengan bahasa lain, kata Mi'dan, beritahukan kepadaku bi ahabbil a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Fasakata, Thauban terdiam. Thumma sa'altuhu fasakata, kemudian kata Mi'dan, aku bertanya lagi, namun Thauban tetap diam. Thumma sa'altuhu as-salisata, lalu aku bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, tolong kabarkan kepadaku suatu amalan, kalau aku mengerjakannya Allah akan memasukkanku ke surga. Atau tolong kabarkan kepadaku suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Faqala sa'altu an dzalika an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, barulah kemudian Thauban menjawab, saya dulu pernah bertanya tentang hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka kata Nabi, alaika bikathratis sujud, hendaknya kamu memperbanyak sujud. Sujud yang dimaksud di sini adalah sholat. Sujud yang dimaksud di sini adalah sholat, bukan sujud seperti yang terbayang di benak kita. Ya, tapi yang dimaksud sekali lagi adalah sholat. Kenapa dibahasakan dengan sujud? Karena sujud itu salah satu bagian dari gerakan sholat. Maka kalau bicara tentang sujud dan hal-hal yang berhubungan dengan sujud, yang dimaksud adalah sujud di dalam sholat. Tidak ada sujud di luar sholat kecuali yang memiliki sebab. Apa diantaranya sujud yang memiliki sebab di luar sholat? Pertama, sujud tilawah. Saat membaca Al-Quran kemudian melewati ayat yang di situ ada perintah untuk sujud, maka disyariatkan untuk sujud. Sebab yang melatar belakangi sujud tersebut adalah rasa syukur ketika mendapatkan apa? Nikmat. Adapun sujud yang lainnya yang tidak memiliki sebab, tidak disyariatkan kecuali di dalam apa? Salat. Ya. Maka dengan demikian sujud itu ada tiga tempat. Satu, di dalam sholat. Kedua, sujud tilawah. Ketiga, sujud syukur. Selain itu, tidak ada sekali lagi syariat untuk sujud. Ya, jadi tidak dibenarkan seseorang misalnya tanpa ada sebab apapun tiba-tiba dia sujud. Sujud dalam waktu yang lama berdoa kepada Allah. Ya, ini tidak dibenarkan, bahkan masuk dalam kategori perkara yang muhdats, kata Syekh Utsaimin. Perkara yang muhdats, perkara yang diada-adakan. Nah, qala fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan. Sesungguhnya kamu tidaklah melakukan sujud untuk Allah melainkan Allah akan mengangkat kedudukanmu. Wa khatta 'anka biha khathiah, dan Allah akan menghapuskan darimu kesalahan. Rawahu Muslimun wa Tirmizi an Tsauban wa Abi Darda. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dari sahabat Tsauban dan juga datang dari sahabat Abu Darda. Di hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan keutamaan sujud. Apa itu? Pertama, sujud akan dapat mengangkat kedudukan seseorang di sisi Allah. Yang kedua, sujud dapat menghapuskan kesalahan. Sekali lagi, hal yang perlu untuk kita ingat, dan ini perlu digarisbawahi agar jangan sampai salah paham. Karena tahu keutamaan sujud itu ternyata akan dapat mengangkat kedudukan, kemudian menghapuskan kesalahan, akhirnya seseorang setiap saat sujud terus. pagi sujud, jam 8 sujud, jam 9 sujud, jam 10 sujud, siang duhur sujud, asar sujud. Sering sekali terus melakukan sujud. Awas, ini tidak disyariatkan, ini tidak diperintahkan. Sujud itu pertama hanya dilakukan di dalam sholat. Yang kedua dilakukan ketika ada sebab. Sujud tilawah atau sujud apa? Syukur. Ya. Jadi misalnya anak-anak bermain bola terus bisa mencetak gol terus sujud, awas itu enggak boleh. Ya, jangan sampai seperti itu. Dalam permainan misalnya terus berhasil menang pada sujud, enggak ada disyariatkan seperti itu. Jangan. Ya. Qala wa itmaman lil faidati narwil haditsaini al atiyaini. Sebagai bentuk penyempurna faidah, maka di sini akan kami riwayatkan dua hadis lainnya. Yang pertama berarti hadis kedua, ya. An Ubadah ibn Shamit radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin sajada lillahi sajdatan." Tidak ada seorang hamba pun yang melakukan sujud untuk Allah illa kataballahu lahu biha hasanatan, melainkan Allah akan catat untuknya satu kebaikan. Wa maha anhu biha sayyi'atan, dan Allah akan hapuskan dengannya satu kejelekan. Wa rafa'a lahu biha darajatan, dan Allah akan mengangkat untuknya kedudukan. Fastakthiru minas sujud, fastakthiru minas sujud, maka perbanyaklah oleh kalian melakukan sujud. Ini hadis lain yang berhubungan dengan keutamaan sujud. Ini juga perlu untuk diperhatikan kalimat terakhir, fastakthiru minas sujud, maka perbanyaklah melakukan sujud. Itu artinya sholat. Artinya apa? Sholat. Di dalam sholat ada sujud. Semakin kita banyak melakukan sholat, maka tentu saja akan semakin banyak sujud yang kita lakukan, dan itu kebaikan buat kita. Sholat itu tidak hanya sholat wajib, ya kan? Ada juga sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Ada juga sholat sunnah lainnya, sholat duha, ya, sholat fajar, qiyamul lail. Nah, banyak rakaat yang kita kerjakan di dalam sholat itu, maka tentu saja saat itu kita banyak melakukan sujud. Nah, rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kita juga bisa lihat di hadis kedua ini ada faidah lain, ada keutamaan lain dari sujud. Di antaranya adalah bahwa Allah akan mencatat satu kebaikan dan menghapuskan satu kejelekan. Ya. Kalau digabungkan dengan hadis pertama tadi, paling tidak ada tiga sudah. Ya. Ada tiga faedahnya. Pertama, Allah akan mengangkat apa? Kedudukan. Kedua, Allah akan menghapus kesalahan. Ketiga, Allah akan mencatat satu kebaikan. Nah, kemudian berikutnya, atsani, yang kedua, berarti hadis ketiga kalau diurutkan dari yang pertama kita baca tadi. An Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ila Allah min an yarahu sajidan ya'fir wajhahu fit turabi." Tidak ada satu keadaan pun, ma min halatin, tidak ada satu keadaan pun yang seorang hamba lebih dicintai oleh Allah selain an yarahu sajidan, ketika Allah melihatnya dalam keadaan sujud. Ya'fir wajhahu fit turab, ia tempelkan wajahnya di tanah. Ya. Rawahu Tabrani fil Awsat. Ini bunyi hadis dari sahabat Hudzaifah. Jadi sekali lagi, kata Rasulullah, tidak ada satu keadaan pun di mana seorang hamba lebih dicintai oleh Allah selain saat Allah melihatnya dalam keadaan sujud. Dia tempelkan wajahnya di tanah. Ya. Karena kita sudah tahu anggota sujud, ya, anggota sujud itu ada 7, ya kan? Anggota sujud ada 7, dari mulai apa ini? Jidat, ya, kemudian hidung, lalu 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, dan berikutnya 2 jari kaki. Ya. Nah, semuanya berjumlah 7. Jidat dan hidung itu dihitung 1 karena 1 bagian dari apa? Wajah. Kemudian 2 telapak tangan, kanan dan kiri, berarti 3. Lalu 2 lutut, kanan dan kiri, berarti 5. Kemudian 2 jari kaki, kanan dan kiri, berarti 7. Ya, jadi 7. Kata sahabat Ibnu Abbas, umirna bis sujud ya fi sab'il mawadhi. Kami diperintahkan untuk melakukan sujud dengan 7 anggotanya. Banyak orang yang salah ketika sujud itu, terutama saat menempelkan jidat. Ya, biasanya yang cenderung nempel itu jidatnya saja, hidungnya tidak. Entah apa maksudnya, mungkin khawatir ada sesuatu yang bisa membuat hidung ke dalam. Ya, ini hal yang tidak pantas, ya, hal yang keliru, salah. Nah, enggak ada pengaruhnya sama sekali, insyaallah saat kita sujud hidung akan tetap sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan kita patut bersyukur dengan hidung bagaimanapun bentuknya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena itu yang pantas buat kita. Itu yang pantas buat kita. Kalau kita robah malah bisa jadi aneh. Ya, bahkan jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah karena merubah ciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang paling baik. Ya, dalam bentuk yang paling baik. Nah. Itu 3 hadis ya yang disebutkan di sini dalam keutamaan sujud. Ada lagi sebenarnya hadis lain yang disebutkan dalam Sahih Muslim tapi tidak disinggung di sini, ya, sebuah hadis dari Rabi'ah bin Ka'ab. Dan ini kisahnya sangat masyhur. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya, beliau mengatakan, saya pernah menemani atau bermalam bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian saya siapkan air wudu untuk beliau. Dan saya siapkan segala keperluan beliau. Lalu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, beliau bertanya kepadaku, kata Rabi'ah, mintalah, mintalah sesuatu yang kamu mau. Apa jawab Rabi'ah? Jawab Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon supaya aku bisa menemanimu di surga. Aku mohon supaya aku bisa menemanimu di surga. Ini yang dikejar oleh para sahabat, surga, bukan dunia ya. Ketika ditawari oleh Rasul, mintalah sesuatu. Maka yang diminta adalah apa? Surga, bukan dunia. Surga itu upah atau balasan yang paling sempurna. Kalau upah yang didapatkan yang sifatnya duniawi, sebesar apapun akan ada masa habisnya. Tapi kalau upah yang diminta adalah surga, apa yang ada di akhirat, maka itu akan abadi. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ketika ditawari oleh Rasul untuk meminta sesuatu, jawabnya, aku mohon bisa menemanimu di surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada beliau. Ini permintaan yang jarang-jarang dikemukakan kan. Saat seseorang diberi kesempatan untuk meminta, biasanya banyak permintaannya, bahkan rata-rata yang berbau apa? Duniawi. Tapi ini tidak. Kata Rasul kepadanya, "Au ghairu dzalik, adakah permintaanmu yang lain? Adakah permintaanmu yang lain?" Kata Rabi'ah, "Huwa dzaka." Hanya itu saja wahai Rasul. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Fa'inni 'ala nafsik bikasratis sujud." Bantulah aku, kata Rasul, untuk mewujudkannya dengan kamu perbanyak sujud. Bantulah aku untuk dapat mewujudkannya dengan kamu memperbanyak apa? Sujud. Ingat lagi, kalimat memperbanyak sujud itu artinya apa? Memperbanyak sholat. Ya. Ini perlu untuk diberi penekanan berkali-kali supaya tidak salah paham. Jangan sampai keluar dari sini karena wah keutamaan sujud luar biasa, hayo we sujud, terus-terusan sujud. Salah, tidak dibenarkan, bahkan bisa masuk kategori perkara yang muhdats, perkara yang baru diada-adakan di dalam Islam, dan itu terlarang. Kemudian sebelum kita masuk di wasiat yang ke-6, penting untuk diketahui juga, kita tidak diperbolehkan sujud di hadapan seorang pun. Kita tidak diperbolehkan sujud di hadapan seorang pun. Sujud itu hanya untuk dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, karena sujud tidak boleh dilakukan kecuali hanya untuk dan kepada Allah, maka merunduk di hadapan seseorang juga tidak diperbolehkan. Ya, merunduk di hadapan seseorang juga tidak diperbolehkan. Mohon maaf, kita orang Sunda itu punya kebiasaan yang sebenarnya kurang baik atau bahkan tidak baik secara syariat. Ya, apa kebiasaannya? Selalu merunduk begitu. Kalau lewat di depan orang sambil membungkukan badan, ya kan? Kalau jabat tangan itu kadang sambil menundukkan badan, itu enggak boleh. Mungkin maksud kita memberikan apa? Penghormatan, tapi itu dilarang. Ya, itu dilarang. Itu tidak diperkenankan. Tidak boleh sujud di hadapan seorang pun, maka tidak boleh menundukkan badan kita ya di hadapan orang lain, entah saat kita lewat atau saat kita berjabat tangan dengannya. Yang memang sekali lagi ini sudah latah kalau bagi kita orang Sunda ya, ini perlu untuk dirubah, diganti dan ditinggalkan. Jangan seperti itu. Nah, kalau ini di hadapan ulama bisa langsung ditegur, ya. Gak boleh. Dan saya juga pernah punya pengalaman yang ya seperti itu. Sebenarnya tidak ada niatan untuk merunduk begitu, tapi ya itu tadi, latah kadang-kadang, ya kan? Salaman sama Syekh Robi waktu itu, jabat tangan, saya rada merunduk sedikit. Kata Syekh Robi, la taf'al, jangan kamu lakukan itu, la taf'al, gak boleh. Wah, malunya itu banyak orang lagi dilihat, ya kan? Wah, sudah ya. Kita nih orang Sunda terus terang, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini perlu jadi perhatian bersama. Nah, selanjutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, al-wasiyatu as-sadisatu, wasiat yang keenam, fadlus sadaqah, tentang keutamaan sedekah. Terkait dengan keutamaan sedekah juga ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Antara lain yang pertama, An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun wala damun nabata min suhtin, an-naru awla bihi. Dari Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hei Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging, tidak pula darah yang tumbuh oleh karena makanan yang haram, min suhtin, makanan yang haram." Jelas makanan itu sesuatu yang bisa menumbuhkan daging di tubuh kita dan memperlancar peredaran apa? Darah. Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti di sini, enggak akan masuk surga darah, daging dan darah yang keduanya tumbuh oleh karena makanan yang haram. An-naru awla bihi, neraka lebih utama untuknya. Ya Ka'ab bin Ujrah, an-nasu ghadian, wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu di waktu pagi ada dua keadaannya. Faghadin fi fakaki nafsihi famu'tiquha, ada yang di waktu pagi jiwanya dalam keadaan terjual. Famu'tiquha, lalu dia berusaha untuk membebaskannya. Apa maksudnya? Maksudnya ada yang di waktu pagi seseorang sudah melakukan kemaksiatan, sudah melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran kepada Allah. Ya, jiwanya terjual. Siapa yang membelinya? Setan. Ya. Famu'tiquha. Lalu dia berusaha untuk apa? Membebaskannya. Wa ghadin famubiquha. Ada juga yang di waktu pagi dia menjual dirinya dan membinasakannya. Menjual dirinya dan membinasakannya, ya, menjual dirinya kepada setan, mengikuti bujuk rayu setan, kemudian melakukan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak berusaha untuk membebaskan diri darinya. Ini manusia di waktu pagi ada dua keadaan. Yang pertama, ada yang di waktu pagi jiwanya sudah terjual, melakukan apa? Kemaksiatan. Tapi kemudian dia berusaha membebaskannya, artinya bertaubat segera, melepaskan kemaksiatan itu. Ada juga yang di waktu pagi dia jual dirinya, melakukan kemaksiatan, ya, mengikuti bujuk rayu syaitan, lalu dia membinasakannya karena tidak bertaubat kepada Allah dan cenderung mengikuti terus hawa nafsunya sehingga tidak berhenti melakukan kemaksiatan. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, as-salatu qurban, salat itu sesuatu yang bisa mendekatkan maksudnya kepada Allah. Was-saumu junnatun, saum atau puasa itu adalah perisai, tameng, penjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Was-sadaqatu tudfi'ul khathiyata, sedekah itu sesuatu yang dapat menghapuskan kesalahan. Kama yadhabul jalidu ala safa, sebagaimana yadhabul jalidu al jalid, jalid itu es, sebagaimana es akan meleleh di atas batu yang licin, es akan meleleh di atas hamparan batu, begitulah. Beberapa wasiat sebenarnya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini kepada khususnya sahabat Ka'ab bin Ujrah, selain tentang sedekah, di antaranya wasiat agar menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, dari makanan, minuman yang tidak halal, ya, karena tubuh kita yang tumbuh karena makanan dan minuman yang tidak halal itu lebih utama, ya, tempatnya di neraka kata Nabi. Jadi harus waspada. Kemudian wasiat yang kedua soal penjelasan bahwa manusia itu di waktu pagi ada dua keadaannya. Ada yang melakukan kemaksiatan tapi kemudian bertobat. Ada juga yang di waktu pagi melakukan kemaksiatan tapi kemudian terus menerus di atasnya, tidak bertaubat. Ini yang binasa. Selanjutnya soal sholat. Sholat adalah mendekatkan, sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah. Lalu soal saum, saum adalah tameng, perisai. Dan berikutnya adalah sedekah. Dan ini yang menjadi bahasan utamanya, bahwa sedekah kata Rasulullah dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan, sebagaimana es itu akan meleleh di atas hamparan batu. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Sebesar apapun es bila disimpan di atas batu, apalagi terkena sinar matahari, pasti es tersebut akan meleleh. Karena es hanya bisa kuat jika diletakkan di tempat yang dingin. Ya. Maka semakin banyak, semakin sering kita bersedekah, ya, akan semakin banyak tentunya kesalahan-kesalahan yang terhapuskan. Nah, hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Jadi jelas keutamaan sedekah pertama yang disebutkan di sini adalah dapat menghapuskan apa? Kesalahan-kesalahan. Kemudian wa'an Mu'ad bin Jabal. Hadis kedua dari sahabat Mu'ad bin Jabal, qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fadzakara al-hadis ila an qala fihi thumma qala ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ala adulluka ala abwabil khair. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, saya pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Lalu beliau menyebutkan hadis hingga kemudian kata Mu'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair? Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan?" Qultu, sahabat Mu'ad bin Jabal menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Memang ini yang ditunggu-tunggu oleh sahabat, bukan saja oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, tapi seluruh para sahabat sangat menanti, sangat menunggu kebaikan-kebaikan yang dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tujuan utamanya tentu dalam rangka bisa mengerjakannya. Itulah kesemangatan para sahabat, manusia terbaik yang Allah pilih menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jelas Allah tidak akan sembarangan memilih suatu kaum untuk bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum yang dipilih oleh Allah pastinya adalah kaum yang istimewa, kaum yang hebat ya dalam segala hal. Dan itu bisa kita lihat bukti-bukti nyatanya dalam banyak hadis. Ya, seperti di sini lah sederhananya. Ketika Rasul mengatakan, "Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan?" Maka sahabat Mu'ad bin Jabal langsung menjawab, "Tentu wahai Rasul." Enggak ada pertanyaan dulu. "Sebentar, pintu kebaikannya yang bagaimana?" Enggak. Ya. Enggak ada bahasa, "Insya Allah kalau saya mampu mengamalkannya, insya Allah." Enggak ada bahasa begitu. Tapi para sahabat langsung mengatakan apa? "Tentu wahai Rasul." Mereka paham tidak ada satu perkara yang baik melainkan itu akan bermanfaat buat mereka. Ya, jadi enggak ada perhitungan dalam kebaikan. Ini para sahabat beda dengan kita. Beda dengan kita, enggak ada perhitungan kalau kita itu dalam keburukan waliyahu billah. Tapi dalam kebaikan justru perhitungan terlebih dahulu. Oke, sebentar. Kalau begini, maka begini. Namun ayeuna wah kerek dagang, wah mau bisa. Namun ini terus ya, hitung-hitungan matematika. Ya, hitung-hitungan matematika. Karena waktu jualan, namun saya talim, wah kurang ya keuntungan. Terus utak-atik. Nah, itu. Itulah perhitungan kita dalam kebaikan. Ya. Selalu berhitung. Kalau para sahabat tidak perhitungan dalam kebaikan, saat ada kebaikan, ya sudah maju. Bala ya Rasulullah. Anehnya kalau dalam kejelekan justru kita tanpa perhitungan. Waliyallahu billah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal yang seperti itu. Para sahabat di sini Mu'ad bin Jabal mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul." Qala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu junnah." Shaum atau puasa adalah perisai, tameng. "Was-shadaqatu tudfi'ul khathiyah." Sedekah bisa menghapuskan kesalahan, kama yudfi'ul ma'u an-naro, sebagaimana kama yudfi'ul ma'u an-naro, sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya, air dapat memadamkan api. Nah, ini perumpamaan yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait keutamaan apa? Sedekah. Ya. Sedekah itu bagaikan air, sedangkan kesalahan itu bagaikan api. Ya memang identik begitu kan. Kalau kesalahan, kejelekan itu identiknya dengan api. Makanya ancaman bagi orang-orang yang berbuat salah, jahat, melakukan kemaksiatan adalah api. Api apa? Api neraka. Yang satu bagian saja bandingannya itu menjadi 70 bagian api yang ada di dunia dalam hal panasnya. Satu juz api neraka itu sama dengan 70 juz api yang ada di dunia panasnya. Ya, satu berbanding 70. Nah, api yang ada di dunia saja kita enggak berani mendekat kok. sedikit kita tempelkan jari telunjuk saja udah nggak jorowok, ya kan? Panas. Kalau api yang ada di neraka itu satu bagiannya sama dengan 70 bagian api yang ada di dunia dalam hal apa? Panasnya. Ya. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengumpamakan sedekah dengan air, kesalahan dengan api. Sedekah bisa menghapus kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Nah, itu keutamaan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Qala wa itmaman lil faidati narwil hadis al-ati alladhi rawahu Tabrani fil Kabir wal Baihaqi. Kemudian dalam rangka menyempurnakan faidah, kami akan meriwayatkan hadis berikut ini yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Kabir dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Qala, hadis yang dimaksud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas sadaqata latudfi'u an ahliha harral kubur. Wa innama yastadillul mu'min yaumal khiyamah fi dhilli sadaqatih. Kata Rasulullah, sesungguhnya sedekah itu akan dapat memadamkan panasnya kuburan bagi pelakunya. Sesungguhnya sekali lagi sedekah itu akan dapat memadamkan panasnya kuburan bagi pelakunya. Wa innama yastadhillul mu'min, dan sesungguhnya seorang mu'min itu pada hari kiamat hanya akan bernaung fi dhilli sadaqatihi, di bawah naungan sedekahnya. Ya. Ini juga tentu merupakan faedah keutamaan dari sedekah, karena itu sesuatu yang bisa menaungi. Ya. Tentu saja di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ruwiya an Maimunata binti Sa'ad. Kemudian diriwayatkan juga dari Maimunah binti Sa'ad, annaha qalat. Ini terakhir. Maimunah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aftina anis sadaqah. Wahai Rasulullah, beri fatwa kami tentang keutamaan sedekah. Faqala, beliau menjawab, innaha hijabun minan nar. Sesungguhnya sedekah itu adalah penghalang dari api neraka. Limanih kasabaha yabtagi biha wajhallahu azza wajalla. Bagi siapa saja yang mengharap pahala, ya, yabtagi biha wajhallahu azza wajalla, dan meniatkannya dalam rangka mendapat wajah Allah atau ridho Allah azza wajalla. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Tabrani. Hijab penghalang dari api neraka bagi siapa yang berharap pahala dari Allah dan meniatkan sedekahnya dalam rangka mendapatkan wajah Allah Azza wa Jalla. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.